Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azanallahu wa iyyakum minan nar. Para hadirin sekalian, barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitab tauhid pada babul mahabbah, bab tentang cinta, di mana mahabbah, cinta adalah termasuk rukun dari rukun ibadah. Bahkan ibadah yadur berputar pada poros yang namanya mahabbah. Semua aktivitas ibadah itu didasari karena mahabbah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang muslim yang bertauhid harus menempatkan mahabbah pada tempatnya. Sebab di sana ada mahabbah syirkiyah, mahabbah yang berbentuk kesyirikan. Dan di sana ada mahabbah ibadah. Bahkan di sana ada mahabbah tabi'iyah. Sehingga seorang mukmin wahid harus bisa menempatkan masing-masing pada tempatnya. Karena masing-masing ada hukum dan konsekuensinya. Maka barakallahu fikum, pada pembahasan kali ini dibawakan oleh Syekhul Islam Qala Ibnu Abbas. Ditutup pembahasan ini dengan athar ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi, di dalam firman Allah Azza wa Jal surat Al-Baqarah ayat 166. Ditutup bab ini dengan ucapan Ibnu Abbas, mufassirul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran umat ini, dengan membawakan surat Al-Baqarah 166. Yani kata Ibnu Abbas ketika membawakan ayat 166, ittabarra'a alladhina tubi'u minalladhina taba'u wara'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah ketika tabarra'a, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka di dunia diikuti. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Dari orang-orang yang mengikuti. Nah, maka wara'awul 'adzab, dan mereka yang mengikuti dan yang diikuti melihat azab, melihat neraka, karena sama-sama salah. Yang mengikuti, mengikuti orang salah. Yang diikuti, orang yang salah. Kesalahan tersebut menjadikan sama-sama melihat neraka. Nah, saat itulah kata Allah, wataqatta'at bihimul asbab, terputus al asbab, terputuslah sebab-sebab. Ma makna asbab? Berkata Ibnu Abbas, al-asbab adalah al-mahabbah, al-mawaddah, rasa cinta. Nah, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan al-asbab artinya terputus hubungan rasa cinta. Dan ini tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Mujahid, dari jalan Imam Mujahid rahimahullah. Nah, di sini pada ayat ke-166 tadi sudah disebutkan, ketika berlepas diri yang disembah dari selain Allah, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu orang-orang yang diagungkan dari selain Allah, ternyata mereka berlepas diri. Jin tidak mereka berlepas diri dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Para malaikat tidak bertanggung jawab ketika ada orang menyembah malaikat. Maka ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam penjelasan Syekh Utsaimin, al-asbab, dan terputuslah pada hari itu al-asbab. Apa itu al-asbab? Al-asbab jam'u sabab. Asbab itu adalah bentuk jamak dari sabab. Apa itu sabab? Kullu ma yutawassal bihi la syai. Sebab, bahasa kita sebab, bahasa Arabnya sabab, adalah segala sesuatu, kullu syai, kullu ma yutawassal bihi ila syai, segala sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu, itu namanya sabab. Perkara yang menyampaikan dengannya kepada sesuatu namanya sabab. Ini secara lughah. Wa fil istilahi al-usuliyin, ma yalzimu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Segala ma yalzim, perkara yang melazimkan, mengharuskan, min wujudihil wujud, adanya sesuatu itu menjadi ada. Wa min adamihi al-adam, dan dengan tidak adanya sesuatu itu maka menjadi tidak ada. Ini secara usul. Sehingga kullu ma yuwasal ila ilaihi syai fa huwa sabab. sehingga segala sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu namanya sebab. Contoh dalam surat Al-Hajj ayat 15, Allah berfirman, man kana yadhunnu an la yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama' tsumma liqta. Barang siapa yang menyangka an la yansurahu Allah, kalau Allah tidak akan menolongnya di dunia dan akhirat, falyamdud bisababin ila sama, julurkan sebab-sebab ke langit, julurkanlah ke langit sebab-sebab, sumal yaqta, kemudian putuskan. Itu dikatakan sebab, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu. Maka dari situ sumial hablu sababa, disebut tali yang masuk ke sumur namanya sabab. Tali yang masuk ke sumur untuk mengambil air yang mengikat dengannya ember itu, tali tersebut namanya sabab. Kenapa? Li'anal insan yatawassal bih ilal istikhrajil ma' minal bi'ar. Karena dengan tambang seorang bisa istikhraj, mengeluarkan air dari dalam sumur. Hakada. Jadi sebab-sebab yang menghubungkan rasa cinta antara yang disembah dan yang menyembah putus. Sebab-sebab yang menghubungkan rasa cinta antara orang yang berbuat syirik dengan berhala yang disembah putus pada hari kiamat. Tidak ada lagi yang bisa menghubungkan hubungan rasa cinta. Putus sudah. Putus cinta sudah. Yang mencintai diputus dari yang mencintai. Yang mencintai dari yang dicintai putus hubungan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Hakada. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam surat Al-Ankabut 25 bagaimana keadaan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan. Allah kisahkan, innamattakhadtum min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yalanu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Tidak lain apa yang kalian jadikan dari selain Allah awsanan, sebagai berhala. Mawaddah, yang kalian cintai. Sesuatu yang disembah dari selain Allah mereka cintai. Orang musyrik mencintai berhalanya dengan kecintaan yang luar biasa. Namun kata Allah, kecintaan diantara kalian fil hayati dunia, di dunia ini. Tapi ingat, summa yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum ba'da, sebagian kalian dengan sebagian saling mengkufuri, mengingkari. Siapa yang nyuruh kamu nyembah saya? Siapa yang menyuruh kamu mengibadahi, berminta kepada saya? Begitu, saling mengingkari. Bukan hanya saling mengingkari, wayalanu bantukum, dan saling mengutuk. saling mengutuk, ba'dukum ba'dha, satu sebagian, sebagian dengan sebagian yang lain. Allah katakan, wa ma'wakumun nar, tempat kalian semuanya di neraka. Itulah kenyataan di hari kiamat. Itulah kecintaannya orang yang berbuat syirik kepada selain Allah. Di dunia saling mencintai, saling bela membela, saling dukung mendukung, saling kuat menguatkan, tapi nanti di akhirat saling ingkar mengingkari, saling mengutuk satu sama lain. Jadi inilah kecintaan yang batil, tidak bermanfaat, karena dibangun bukan di atas ikhlas, dibangun bukan di atas ikhlas. Nah, oleh karena itu kembali kepada ucapan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, al mawaddah, al asbab artinya adalah rasa cinta. Hadzal asaru dha'afahu ba'dhum. Ucapan Ibnu Abbas ini sebagian ulama menganggap riwayatnya lemah. Dan Ibnu Katsir mengeluarkan dalam tafsirnya. Dan ucapan Ibnu Abbas dikuatkan oleh Imam Mujahid. Lakin maknahu sahih. Tapi maknanya betul. Maknanya itu sahih. Fa inna jami'al asbab. Karena sesungguhnya semua sebab-sebab allati yata'allaqu bihal musyrikun, yang orang-orang musyrik menggantungkan dengan sebab itu, litanjiyahum, untuk bisa menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat, tataqatta'a bihim, terputus, tidak bisa dijadikan sebab. Wa minha, dan termasuk mahabbatuhum li asnamihim wa ta'dhimihim iyaha, termasuk kecintaan mereka, orang yang beribadah kepada selain Allah, mempersekutukan kepada selain Allah, terputus di asnamihim, kepada patung-patung mereka, dan pengagungan mereka kepada berhala-berhala tadi itu terputus. Fa innahuma fa innaha la tanfa'uhum, bahkan kecintaan mereka tidak bermanfaat. Allah kisahkan bagaimana para malaikat mengingkari dari orang-orang yang menyembah malaikat. Dalam surat Al-Qasas ayat 63, para malaikat mengatakan, tabarra'na ilaik, kami berlepas diri kepadamu, maka nu'iyana yabudun, dengan apa yang mereka menyembah kepada kami. Bahkan para malaikat mengatakan, subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu yabuduna jin. Para malaikat mengatakan kepada Allah, maha suci engkau ya Allah, bahkan engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu, bahkan manusia itu, yabuduna jinna, menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan manusia itu mengimani, membenarkan terhadap jin-jin yang mereka sembah. Lihat, para malaikat mengingkari dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah para jin-jin, dengan memberikan berbagai macam sesajen, dengan memanjatkan doa-doa khusus kepada para jin, ibadah khusus kepada jin, kepada arwah-arwah leluhur, nanti hari kiamat berlepas diri. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menceritakan berlepas dirinya orang yang diikuti, orang yang disembah, di pundi-pundi dari selain Allah. Wala tara idh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, dalam surat Saba ayat 31. Kalau engkau Muhammad melihat ketika orang-orang yang zalimun, orang-orang zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, mahabbah seharusnya kepada Allah, mauqufuna 'inda rabbihim, mereka semuanya dihadapkan, berdiri di hadapan Allah Rabb mereka. Yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawul, sebagian mereka mengembalikan ucapan kepada sebagian. Ini mengembalikan ucapannya kepada si dia, dia mengembalikan ucapan kepada yang lain. Yaqulalladzina istudhifu lilladzina istakbaru, orang yang lemah di dunia berkata kepada orang-orang yang mereka sombong di dunia. Lihat, orang yang lemah itu mengikuti kepada orang yang besar, mungkin besar kekuatannya, besar ilmunya, tapi dia salah, keliru. Orang-orang yang lemah ini mengatakan kepada orang yang sombong kepada Allah, laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan karena kamu niscaya kami jadi orang mukmin. Ya, kalau bukan karena kamu, bagi orang yang sombong, kami orang lemah dan diajak untuk berbuat kebatilan oleh kamu, menentang Allah, menentang sunnah Rasul, lakuna mu'minin, niscaya kami dulu jadi orang mukmin. Ya, penyesalan. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu, orang yang sombong berkata kepada orang yang lemah, anahnu sadadnakum 'anil huda, apa kami yang menghalangi kamu dari petunjuk, ija'akum bal kuntum mujrimin, apa kami yang menghalangi kalian mengikuti petunjuk ketika datang kepada kalian, bahkan kuntum mujrimin, kalian orang-orang yang berbuat dosa. Gitu, menyalahkan. Siapa yang nyuruh kamu ikutin saya? Salah kamu sendiri berbuat dosa. Lihat, salah kamu sendiri melaksanakan bid'ah dan syirik. Ya, tidak tanggung jawab. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang yang sombong, menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah, Al-Haq mirabbik, dia tolak, dia mentahkan. Orang-orang yang lemah ini dimentahkan, yang tadinya sudah taat tunduk kepada kitab dan sunnah Rasul, dimentahkan dengan kesombongannya. Berkatalah orang-orang yang lemah, bal makrul laili wan nahari ittamurunana, bahkan makar, lihat, bahkan makar kalian wahai orang yang sombong siang dan malam, bikin makar siang dan malam. Anak furam billahi wa naj'al lahu andada, agar kami berbuat kekufuran, agar kami kufur kepada Allah. Wa asarun nadamah lamma ra'awul azab, terus mereka menyesal, mereka terus menyesal ketika melihat azab. Wa ja'alal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami jadikan di leher-leher orang yang kufur belenggu-belenggu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, bukankah dibalas apa yang mereka lakukan. Fala ibadallah, Maka oleh karena itu, jangan sampai seorang mukmin mengikuti orang yang sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi, Al-kibru batarul haq wa amtunas. Sombong itu menolak kebenaran. Yang datang dari Allah dan Rasul itu kebenaran. Kalau ada orang yang menolak ajaran yang datang dari Allah dan sunnah nabinya, itu orang yang sombong kepada Allah, walaupun lembut tutur katanya kepada manusia, walaupun dia sangat baik kepada tetangga, tetapi hakikatnya dia orang sombong atau merendahkan manusia. Itulah kata beliau dalam hadis Muslim, makna sombong. Makanya ahli sunnah, mereka orang tawadhu, tunduk kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Tak berani. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Yang ada adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Walaupun makar. Kalau katakan makar, orang yang sombong siang dan malam. Tapi ahlul haq terus berjalan ila yaumil qiyamah. Biarkan makar terus dilakukan. Menghalangi manusia dari kebenaran dengan segala tipu dayanya. Melakukan talbis, tipuan. Yang batil dikatakan benar, yang benar malah dimentahkan. Hadza talbisul iblis. Maka iblis, syaitan pun tidak bertanggung jawab di hari kiamat. Dalam surat Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, berkatalah syaitan pada hari diputuskan urusan. Apa kata Allah? Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan janji yang benar, dan saya pun mengingkari kata kalian. Wa man kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum. Setan mengatakan saya tidak punya kemampuan sedikit pun di hadapan Allah. Hanya saja saya mengajak kalian. Fastajabtum li. Lalu kalian mengikuti ajakanku. Ya. Saya mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kamu mengikuti saya. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela saya, tapi celalah diri kalian sendiri. Wa ma ana bi musrihikum. Wama antum bimusrihi. Saya tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni. Lihat, saya mengingkari dengan apa yang kalian telah sekutukan aku kepada Allah. Lihat, setan tidak bertanggung jawab. Maka ma'asyiral muslimin, itu disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Syaitan pun berlepas diri. Tidak bertanggung jawab atas bisikan-bisikan yang dimasukkan ke hati kita lalu kita mengikutinya. Saya hanya mengajak saja. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan mencela saya. Celalah diri kamu sendiri. Maka hubungan rasa cinta putus. Maka disitulah kita harus mengikhlaskan mahabbah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, muttaqin, mukhlisin. Nah, maka dari sini kata Ibnu Abbas, wala'ala Ibnu Abbas, bisa jadi Ibnu Abbas ini menafsirkan al-asbab akhadha dhalik min siyaqil ayat, diambil dari siyaq kalimat, urutan kalimat dari awal sampai akhir, namanya siyaqul kalimat. Ibnu Abbas mengambil makna mahab mawaddah karena dari siyaq kalimatnya. Ya. Dari ayat sebelumnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia yang menjadikan dari selain Allah sebagai kekasih-kekasih, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Di situ disebutkan mahabbah, rasa cinta. Lalu setelah itu berlepas dirilah. Orang yang mengikuti, orang yang diikuti dari yang mengikuti. Karena saling rasa cinta. Yang diikuti senang kalau banyak pengikutnya. Semakin banyak pengikutnya, semakin dadanya itu terasa lebar. Padahal salah. Iya. Orang yang mengikuti pun semakin banyak temannya, semakin bangga. Itulah hizbiyah. Terkumpul di atas kebatilan. Namanya hizbiyah. Hizbi itu orang yang berkumpul di atas satu kebatilan. Walaupun satu kebatilan, ya ibadallah, tinggalkan. Kalau tidak, namanya hizbiyah. Maka dilarang oleh Allah kita berhisab-hisab. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, kelompok. Kelompok yang di atas kebatilan. Kalau kelompok yang di atas kebenaran, itu adalah kita ikuti. Firqatun najiyah. Kalau kelompok yang di atas kebatilan, itulah kelompok yang wajib kita tinggalkan. Hakada ma'asyiral muslimin, maka surat Al-Baqarah 166 ditafsirkan oleh Ibnu Abbas asbab al-mawaddah karena ayat sebelumnya. Wabihi, maka dari sini ta'rifu, kamu tahu. Anna muradahu al-mawaddah asyirkiyah, bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas rasa cinta dalam bentuk kesyirikan antara orang yang berbuat syirik dengan berhalanya. Itulah mawaddah syirkiyah, karena orang musyrik mencintai berhalanya. Nah, bahkan mereka siap berkorban membela berhalanya. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, menentang dakwah Rasul karena membela berhalanya. Hakad sampai rela mengorbankan jiwa raganya, siap menghadapi lawannya. Hakadah kesyirikan, dan itulah rasa cinta di hati orang musyrik. Maka rasa cinta antara orang yang berbuat syirik dengan sesembahannya putus. Wa ammal mawaddatul imaniyah, adapun rasa cinta dalam bentuk keimanan. Kamahabbatillah, itulah yang disebut mahabbah ibadah. Cinta dalam bentuk ibadah. Itu tidak putus. Di hari kiamat tidak putus. Contohnya apa? Kamahabbatillah. Seperti mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah di dunia, di hari kiamat bermanfaat. Bahkan itu diantara sabab yang mendatangkan pertolongan di hari kiamat. Ya. Wa juga mawadda ma yuhibuhu minal a'mal wal ashas. Atau mencintai amalan-amalan. Mencintai ibadah. Seorang mencintai salat di masjid berjamaah, Allah mencintai hamba tersebut. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan diantara yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Saat matahari diturunkan dengan kepala manusia jaraknya 1 mil. Siapa diantara mereka? Warajulun ta'alaqa qalbuhu bil masajid. Mu'alaqun qalbuhu bil masajid. Hatinya mencintai masjid. Masjid tempat yang dicintai oleh Allah. Dia selalu mencintai amal ibadah di masjid. Salat 5 waktunya, i'tikafnya, taklimnya, dia cintai karena Allah. Ini cinta yang bermanfaat karena di atas sunnah. Atau mencintai orang. Mencintai orang juga bermanfaat di hari kiamat. Warajulan, 2 orang yang saling mencintai, tahabba billah, mencintai karena Allah. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Lihat, mencintai orang karena Allah. Husain Al-Karobisi adalah tokoh yang besar ilmunya, mengalahkan Sofyan Al-Thawri ilmunya. Was, banyak kitab-kitabnya. Husain Al-Karobisi. Namun karena Husain Al-Karobisi, walaupun ilmunya banyak, kitabnya sangat banyak, tapi dia punya 1 akidah bid'ah. Ucapan yang bid'ah. Quran itu makhluk. Ucapan kufur. Maka Imam Ahmad membencinya. Wa na'udzu billahi min khusu'in nifaq. Imam Ahmad mengingatkan kaum muslimin, jangan duduk di hadapan Husain Al-Karobisi. Karena dia punya bid'ah di kepalanya. Ditinggalkan. Sebagai rasa cinta karena Allah. Jangan sudah ngerti ada kebatilannya, terus dihimbau duduklah di depannya, duduklah di depannya. Pemikiran kalau sudah masuk ke kepala, tidak tahu kapan keluarnya. Antum belajar dengan ahlul bid'ah, ahlul batil, ada kebatilan yang dikeluarkan dari mulutnya. Pemikiran yang menyesatkan masuk ke kepala kita. Kita tidak tahu kapan keluarnya pemikiran tadi. Jangan-jangan malah masuk ke hati kita. Makanya Imam Ahmad mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ya, bukan karena dunia. Ini bermanfaat di hari kiamat. Naam, bermanfaat ya ibadallah di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, fa innaha nafi'atun muwassilatun lil murad. Mencintai karena Allah, mencintai orang karena Allah, mencintai amal karena Allah, itu bermanfaat dan bisa menyampaikan kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, teman-teman dekat, khalil, teman yang sangat-sangat dekat, khalil, teman yang saling mencintai satu sama lain dan sangat dekat. Ya ma'idin ba'duhum li ba'din, pada hari kiamat nanti sebagian mereka dengan sebagian aduun, menjadi musuh. Ya, jadi mada adu, musuh, bukan lagi jadi teman tapi jadi musuh. Ya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali teman-teman kita di dunia, orang-orang yang muttaqin, teman yang terus terjaga sampai hari kiamat. Adapun teman kita yang mereka bukan muttaqin, apalagi ahli bid'ah wa ahli syirik, itu malah jadi musuh. Carilah teman yang muttaqin. Orang muttaqin orang yang menjalankan perintah di atas ilmu karena mengharap pahala Allah. Orang yang meninggalkan maksiat karena di atas ilmu, karena takut dari siksa Allah. Inilah muttaqin. Tunduk, menjalankan perintah, meninggalkan larangan karena semata-mata di atas ilmu, mengharap pahala, takut dari siksa. Ini muttaqin. Itu yang antum jadikan teman sebagai pembela kamu. Allah waliyul ladzina amanu, Allah pembela orang-orang beriman, orang dicintai oleh Allah, muttaqin. Oleh karena itu telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah memiliki para wali. Dan sifat para wali ada dua. Dalam surat Yunus pada pertemuan yang lalu, ayat 62-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman, mereka yang bertakwa. Sehingga setiap orang mukmin yang bertakwa waliullah, tapi iman yang benar. Para sahabat semuanya adalah para wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka orang yang beriman dan bertakwa. Dan Rasul imamul muttaqin, imamnya para wali-wali orang yang bertakwa. Iya. Maka kalau antum ingin menjadi orang yang bertakwa, ikutilah para salaf. Ikuti jejak para sahabat. Salaf itu takut dengan dosa. Bukan bermudah-mudahan dengan dosa. Kalau ingat dosa, Umar bin Khattab menangis. Dia takut. Bahkan para sahabat takut dari nifaq. Kata Abdullah bin Saqib, saya dapatkan 70 atau 80 sahabat, kulluhum yakhafun, takut dengan penyakit nifaq. Masih takut dengan keimanannya adanya penyakit nifaq. Nifaq itu yang diucapkan dengan yang di hati tidak sama. Itu nifaq. Dan pertama kali muncul nifaq adalah ketika mencela umaranya. Kata Abu Darda radhiyallahu an. Makanya ahlu sunnah di depan di belakang sama mendoakan kebaikan kepada penguasa dan mentaati dalam hal yang ma'ruf. Itulah ahlu sunnah salafiyin. Itulah mereka mengikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hubungan rasa cinta tidak akan putus bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Carilah teman yang bertakwa. Cari istri orang yang salihah. Cari suami orang yang saleh. Cari teman orang yang muttaqin. La tusahib illa mu'mina. Jangan kau berteman kecuali dia orang mukmin. Cari teman dekatnya orang mukmin. Ya. Wala taqul ta'amaka illa taqiya, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lihat. Benar-benar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang bertakwa dan itulah kecintaan yang bermanfaat dengan saudaranya yaumal qiyamah. Selesai sudah pembahasan dari babul mahabbah dengan ditutup surat Az-Zukhruf 67, fihi masail. Pada bab ini ada masalah penting. Yang pertama, tafsir ayatul Baqarah. masalah penting yang pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 165. Di situ Allah menceritakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ada sekelompok manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Itulah kata Ibnu Katsir, orang-orang musyrikin di dunia. Mereka mencintai berhala di dunia, tapi di akhirat mereka tidak memberi manfaat. Itulah orang musyrik mencintai berhala. Insyaallah sampai masalah yang pertama, dan kita lanjutkan masalah-masalah yang lainnya yang penting pada bab ini. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.